Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah ta'ala, kita akan mempelajari suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita sepenggal kisah tentang para malaikat yang ada di langit dan para jin yang berusaha mendekati langit tersebut serta hubungannya dengan kejadian yang ada di muka bumi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama', darabatil malaikatu bi ajnihatiha khada'anan liqawlihi." Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ketetapannya di langit, yaitu Allah menyampaikan kepada para malaikat apa yang Allah takdirkan akan terjadi di muka bumi. Apabila Allah telah mengatakan hal tersebut, para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dalik. Tatkala mereka mendengarkan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka seakan-akan takutnya mereka itu seperti mendengarkan rantai besi yang dipukulkan ke atas batu, sehingga membuat mereka terkejut dan membuat mereka sangat takut. Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Sampai ketika rasa takut itu telah dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hati-hati mereka, barulah mereka kemudian berani mengatakan, rasa takutnya sudah hilang, baru mereka mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian. Mereka berkata kepada yang lainnya, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian tadi? Qalu haqqa. Maka yang lainnya menjawab, Rabb kita mengatakan yang hak, wa huwal aliyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Dan ini adalah potongan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga disebutkan dalam surat Saba ayat ke-23. Surat Saba ayat ke-23. Baik. Setelah itu, setelah Allah menyampaikan kepada para malaikat apa yang akan terjadi di langit, apa yang akan terjadi di muka bumi, dan malaikat saling berbicara antara satu dengan yang lainnya tentang apa yang telah Allah tetapkan tersebut, fayasma'uha mustarikus sam'i, maka ada jin yang berusaha mendengarkan atau mencuri dengar pembicaraan para malaikat tersebut. Wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya para jin ini bisa sampai ke tempat yang dekat untuk mendengarkan pembicaraan malaikat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para jin pencuri berita itu mereka menaiki di atas sebagian yang lain. Wasafahu Sufyan bi kaffihi faharrafaha wa baddada baina asabihi. Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah, perawi hadis ini mengatakan, atau beliau menggambarkan dengan tangannya. Jadi kurang lebih beliau mengatakan seperti ini keadaan mereka. Jadi mereka bersaf-saf sampai ke langit. Beliau Sufyan mengatakan seperti ini keadaan mereka. Jadi dari bumi sampai ke langit bersaf-saf, satu menaiki yang lain, satu menaiki yang lain. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa banyak jumlah mereka, betapa banyak jumlah mereka, karena jarak antara bumi dengan langit itu sangat jauh sekali. Disebutkan dalam sebagian akar bahwa jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Demikian pula jarak antara langit dengan langit yang berikutnya juga 500 tahun perjalanan. Ini menunjukkan jumlah jin ini sangat banyak sekali. Iya. Tetapi disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, bahwa mereka tidak sampai menaiki langit. Dan itu enggak mungkin mereka lakukan. Kenapa? Karena langit itu ada penjaganya, yaitu para malaikat yang Allah tugaskan. Mereka harus minta izin dulu, dan malaikat harus minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis riwayat Ahmad dari Al-Barra bin Azib tentang kisah perjalanan ruh, malaikat rahmat yang membawa ruh orang yang beriman minta izin dulu kepada malaikat penjaga langit, minta izin untuk masuk. Nanti Allah izinkan baru dia bisa masuk. Adapun ruh orang kafir tidak diizinkan, enggak bisa naik. Maka dia dikembalikan dengan cara dilempar ke bumi, dilempar dari langit ke bumi, lalu masuk kembali ke jasadnya untuk kemudian ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ya. Disebutkan dalam riwayat Muslim, para jin ini tidak sampai menaiki langit, karena itu enggak mungkin mereka lakukan. Tetapi mereka berada di satu tempat di awan di bawah langit, tepat di bawah langit, dari situlah mereka mendengarkan pembicaraan para malaikat. Dan tentu itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjaga langitnya, telah menjaga langitnya dengan malaikat khusus yang bertugas menjaga sekaligus melemparkan kepada mereka bintang-bintang atau potongan-potongan bintang, yaitu kepada para jin yang mencuri berita tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu." Lalu pencuri berita itu mendengarkan pembicaraan malaikat. Kemudian dia menyampaikan kepada yang ada di bawahnya. Yang ada di bawahnya. Summa yulqihal akhar ila man tahtahu. Kemudian yang di bawahnya lagi menyampaikan kepada yang di bawahnya lagi. Hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin. Sampai pada akhirnya terus menerus seperti itu, mereka menyampaikan terus ke bawahnya dan terus ke bawahnya sampai pada jin yang ada di bumi, yang paling terakhir sekali. Lalu jin yang ada di bumi ini dialah yang bertugas untuk menyampaikan kepada penyihir atau dukun. Inilah rahasia mengapa kadang orang yang meramal berita gaib, berita yang akan terjadi di masa depan, kadang betul. Kadang betul terjadi. Karena itu adalah berita benar yang dia curi dari pembicaraan malaikat. Iya. Farubbama adraqahu syihab qabla ayyulqiyaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi para pencuri berita ini terkena lemparan bintang sebelum dia menyampaikan, sebelum dia menyampaikan berita tersebut. Warubbama alqaha qabla ayyudrikahu. Iya. Dan bisa jadi sebaliknya, dia sudah sempat menyampaikan kepada dukun itu, baru dia terkena lemparan bintang tersebut. Jadi pada akhirnya sampai juga kepada dukun atau kepada tukang sihir. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Lalu kemudian tukang sihir ini sok pintar, sok tahu, seakan-akan dia punya ilmu khusus, menyampaikan kepada manusia ini saya tahu perkara gaib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun menyampaikan kepada manusia namun sudah dia campur dengan 100 kedustaan. Jadi satu berita benar tapi sudah dibungkus dengan 100 kedustaan. Iya. Fayuqal, lalu pada akhirnya orang-orang berkata, alaysa qad qala lana yawma kada wa kada? Bukankah dia telah mengatakan kepada kita hari ini akan terjadi ini dan itu? Kada wa kada, demikian pula pada hari yang lain akan terjadi ini dan itu. Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Pada akhirnya dukun ini dipercaya. Dipercaya oleh manusia, manusia kemudian mengatakan, betul seperti yang dia katakan. Hari ini akan terjadi ini dan ini. Maka dia pun dipercaya padahal dia sudah membungkus berita tersebut dengan 100 kedustaan, sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Maka dia pun dibenarkan karena adanya satu kalimat, yaitu berita benar yang didengarkan dari langit. Inilah kisah bagaimana para jin mendapatkan berita-berita gaib dan menyampaikan kepada para dukun yang disampaikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jamaah sekalian, di dalam kisah ini terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran pertama yang bisa kita petik, kisah ini menunjukkan kepada kita sifat uluwullahi azza wa jalla. Sifat al-ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat maha tinggi. Sifat maha tinggi. Ulama menjelaskan sifat maha tingginya Allah itu ada dua macam. Uluwul dhat dan uluwul sifah. Ketinggian zatnya dan ketinggian sifatnya. Kalau yang kedua, ketinggian sifat, seluruh kaum muslimin sepakat. Allah seluruh sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha besar. Tidak ada yang serupa dengannya, yang semisal dengannya. Dari sisi manapun tidak ada yang serupa dengan Allah, apalagi lebih tinggi dari Allah. Itu kaum muslimin seluruhnya sepakat. Ya. Tetapi sifat ulu yang pertama, uluwul dzat, ada banyak kaum muslimin yang termasuk kategori ahlul bid'ah, bahkan sebagian ulama mengkafirkan, yang mengingkari sifat ini, uluwul dzat, yaitu mengimani zat Allah di atas, yaitu di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya. Maka hadis ini salah satu dalil yang menjelaskan hal tersebut. Allah berbicara di langit dan para malaikat mendengarkan ucapannya. Dan dalam riwayat yang lain, para malaikat itu pingsan karena saking takutnya mendengarkan ucapan Allah. Kemudian Allah hilangkan rasa takut dari hati mereka, baru mereka bisa berbicara antara satu dengan yang lainnya, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian. Ini di langit, malaikat penghuni langit. Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya. Dan itu sepakat seluruh ulama ahlu sunnati wal jamaah, tidak ada satupun yang mengingkari. Itu akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, serta akidah tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, seluruhnya sepakat mengimani ketinggian zat Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Iya. Dan itu ditegaskan di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Tetapi jamaah sekalian, jangan kita gunakan logika manusia untuk menetapkan sifat Allah. Kalau kita menggunakan logika manusia, kita akan terjatuh pada dua penyimpangan. Yang pertama, menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, mengingkari sifat Allah. Contohnya, orang yang menggunakan logika manusia. Kata mereka, kalau kita beriman Allah di atas langit, berarti Allah butuh langit. Kalau kita beriman Allah di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Itu logika manusia. Jangan dipakai untuk Allah. Kalau kita berada di atas karpet ini, di atas karpet yang ada di masjid ini, betul kita butuh kepada karpet. Bukan karpet yang butuh kepada kita. Kita duduk di kursi, kita yang butuh kursi. Bukan kursi yang butuh kepada kita. Logika itu manusia. Itu logika manusia. Jangan digunakan kepada Allah. Allah di atas arsy sama sekali tidak membutuhkan arsy. Yeah. Jadi, dua kemungkinan kita melakukannya. Kalau kita menggunakan logika manusia, dua kemungkinan. Kita samakan Allah dengan makhluk, atau sebaliknya kita mengingkari. Dan kebanyakan orang mengingkari. Saya enggak mau imani sifat ini. Saya enggak mau imani firman Allah Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah yang maha penyayang, istiwa di atas arsy. Kenapa katanya? Kalau begitu saya menyamakan Allah dengan makhluk. Dia ingkari sifat ini. Padahal sebelum dia ingkari, dia sudah samakan Allah dengan makhluk. Yaitu dia samakan dulu di dalam benaknya. Dia samakan dulu dalam benaknya. Kalau Allah di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Baru dia ingkari sifat istiwa ini. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan Allah di atas arsy, istiwa di atasnya, dan sama sekali tidak butuh kepadanya. Demikian pula logika manusia. Ini logika yang lain. Kalau seseorang berada di atas sesuatu, maka sesuatu itu pasti lebih besar darinya, atau pada umumnya lebih besar darinya. Iya. Misalkan kita ada di atas masjid di lantai 2. Maka logika kita, lantai 2 itu lebih besar daripada kita. Itu logika manusia, jangan digunakan kepada Allah. Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Arsy itu kecil sekali dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Demikian pula ada sifat nuzul. Turunnya Allah ke langit dunia, seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap sepertiga malam yang terakhir. Makanya ini adalah waktu terbaik untuk berdoa. Allah turun setiap malam ke langit dunia seraya mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan, siapa yang memohon niscaya akan aku beri, dan siapa yang memohon ampun niscaya akan aku ampuni. Itu setiap malam Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Iya. Nah, kalau kita gunakan logika manusia, kalau orang turun dari lantai atas ke lantai 2, lantai atas dan lantai 2 itu mungkin jauh lebih besar daripada dirinya. Itu jangan digunakan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita imani semua sifat-sifat Allah itu adalah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Walaupun kita enggak tahu persis seperti apa Allah istiwa, seperti apa Allah turun, jangan tanyakan itu. Kenapa? Karena Allah enggak menjelaskan. Imani saja Allah istiwa dan Allah turun sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dan makhluk tidak dapat meliputinya. Dia maha besar. Dia lebih besar daripada seluruh makhluknya. Ya. Demikian manhaju ahli sunnati wal jamaah di dalam beriman kepada asma' wa sifat. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik secara ringkas. Untuk mendalami akidah ahli sunnah wal jamaah dalam asma' wa sifat, silakan baca kitab Al-Aqidatul Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, atau kitab Lum'atul I'tiqad karya Abdul Ghani Al-Maqdasi, dan masih banyak buku-buku para ulama yang lainnya. Dan itu dipenuhi dengan nukilan-nukilan dari para sahabat, tabi'in, demikian pula dari imam yang 4. Baik. Demikian pula satu kitab yang sangat bagus yang berjudul Al-Ulu li'Aliyyil Ghaffar karya Imam Adz-Dzahabi. Itu lebih lengkap penukilannya. Beliau menukil juga dari imam 4 mazhab, seluruhnya sepakat. Kalau kita ingin lihat ucapan-ucapan Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya dari kalangan 4 mazhab ini, silakan lihat dalam kitab Al-Ulu li'Aliyyil Ghaffar. Dan itu ada ringkasannya, dan ringkasannya ini sudah diteliti yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih. yaitu karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keagungan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah tabaraka wa taala. Betapa malaikat makhluk yang gagah perkasa, makhluk yang sangat kuat, yang besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa yang asli. Kata beliau, Jibril memiliki 600 sayap dan menutupi ufuk. Ketika beliau menampakkan diri, enggak ada lagi yang terlihat di depannya kecuali beliau. Ya. Dan luar biasa kekuatan malaikat Jibril alaihi salam, yang disebutkan dalam akhir 500 tahun perjalanan antara langit dan bumi, kemudian antara langit juga 500 tahun perjalanan, berarti totalnya berapa tahun? 3500 tambah 500, jadi 4000 tahun perjalanan. Bisa ditempuh oleh malaikat Jibril alaihi salam di dalam satu malam saja dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Demikian pula para malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar, yang jumlah mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak kerikil di bumi. Banyak sekali malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar. Itu mereka turun dalam satu malam. Mereka turun dalam satu malam. Ketika terbit fajar, mereka kembali pulang ke langit. Luar biasa, besar dan kuat, gagah perkasa. Tetapi jemaah sekalian, tatkala mereka mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, mereka ketakutan sampai pingsan. Seperti dijelaskan dalam riwayat yang lain, mereka pingsan. Iya. Kemudian, siapa yang bisa menghilangkan ketakutan dari hati mereka? Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menghilangkan ketakutan dari hati mereka, baru mereka bisa ngomong. Karena saking takutnya enggak bisa ngomong. Rasa takutnya sudah Allah hilangkan, baru mereka bisa ngomong apa yang dikatakan oleh Rabb kami. Iya. Ini menunjukkan jemaah sekalian keagungan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang gagah perkasa, malaikat yang kuat, yang besar, tetapi sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jemaah sekalian, malaikat tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah berbuat dosa, tetapi sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ini manusia yang penuh dengan dosa, lemah secara fisik dibandingkan dengan malaikat, enggak ada apa-apanya. Tetapi kurang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan kita yang patut kita sesali. Malaikat, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, makhluk yang kuat gagah perkasa, sangat takut kepada Allah. Namun kita sedikit rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus-menerus bergelimang di dalam dosa dan kemaksiatan. Iya. Oleh karenanya jemaah sekalian, pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah malaikat pun, makhluk yang paling kuat, yang posisinya paling terdekat dengan Allah, tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Iya kan? Walaupun mereka kuat gagah perkasa, enggak ada satu makhluk pun dari kalangan manusia yang bisa menang melawan satu malaikat. Jangan pasukan malaikat, satu malaikat. Iya. Enggak ada satu makhluk di bumi ini bersatu seluruhnya melawan satu malaikat langsung bisa mati semuanya. Iya. Karena kuatnya dan besarnya malaikat. Tetapi ternyata jemaah sekalian, malaikat itu di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu tidak patut dipersekutukan dengan Allah tabaraka wa taala. Tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Nah, sekarang kalau malaikat tidak patut dipersekutukan dengan Allah, tentu manusia lebih tidak patut lagi. Manusia dalam artian selain daripada para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam. Ya, karena para nabi dan rasul itu lebih mulia daripada malaikat. Selain daripada nabi dan rasul alaihi salatu wasalam, bahkan juga para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam lebih tidak patut untuk dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena malaikat tinggal di langit. Posisinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak pernah berbuat dosa. Tentu mereka lebih mulia daripada umumnya manusia, umumnya manusia. Ya. Umumnya para wali Allah, malaikat lebih mulia. Malaikat enggak pernah berbuat dosa. Tentu mereka lebih mulia di sisi Allah. Namun mereka tidak patut dipersekutukan dengan Allah, apalagi selain mereka. Apalagi selain mereka. Ya. Jadi ayat yang mulia ini sekaligus bantahan terhadap orang-orang yang bergantung kepada para wali, yang bergantung kepada para nabi. Demikian pula yang bergantung kepada para malaikat, karena mereka itu hanyalah makhluk, sama seperti kita juga yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak patut dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah penjelasan tentang batilnya sihir dan perdukunan, bahkan termasuk kekufuran. Sihir dan perdukunan termasuk kategori kekufuran. Jangankan orang yang mempraktikannya, orang yang mendatangi tukang sihir atau mendatangi dukun, minta bantuan jasanya, kemudian percaya dengannya, maka dia kafir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia percaya dengan ucapan dukun dan tukang ramal tersebut, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sekedar bertanya namun dia tidak percaya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Tidak diterima salatnya selama 40 hari, 40 malam. Kata Imam Nawawi rahimahullah, itu bukan berarti dia bebas enggak salat. Tidak, tetap dia wajib salat. Dan salatnya sah. Namun dia enggak dapat pahala. Tapi kalau dia tinggalkan salat, maka dia mendapatkan dosa kekufuran. Karena meninggalkan salat termasuk kekafiran, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa sedusta-dustanya manusia adalah yang disebut orang pintar. Sedusta-dustanya manusia adalah yang dinamakan paranormal. Itu nama lain daripada tukang sihir dan dukun. Jangan tertipu dengan nama. Terserah mereka mau namakan apa. Kalau dia meramal masa depan, itulah yang dimaksud dengan dukun. Walaupun mereka sebut dia orang pintar, walaupun mereka sebut dia paranormal, walaupun mereka sebut dia kiai atau ustaz. Hati-hati. Ayat ini atau hadis ini mengajarkan kepada kita, yang suka meramal masa depan, itulah yang disebut dengan dukun. Itulah yang disebut dengan dukun. Atau yang suka sok mengatakan, saya tahu barangmu yang hilang di mana. Saya tahu kamu ini kena sihir. Saya bisa lihat di tubuhmu ada 2 jin atau 3 jin. Saya tahu siapa orang yang mengirimnya. Itu tanda-tanda dukun. Berbicara sok tahu tentang hal-hal yang gaib. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Kullā ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Di langit itu siapa? Malaikat. Malaikat enggak tahu apa yang Allah akan tetapkan di muka bumi sampai Allah memberitahukan mereka. Apalagi yang di bumi. Ya. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Maka kalau seorang mengaku tahu perkara gaib, berarti dia sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau kita mempercayai dukun itu tahu perkara gaib, berarti kita telah menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, sedusta-dustanya makhluk dari kalangan manusia adalah para tukang sihir, para dukun, yaitu orang-orang yang menyampaikan berita-berita masa depan, mereka telah mencampurnya dengan 100 kedustaan. Kemudian jemaah sekalian, mungkin satu lagi, sebetulnya masih banyak pelajaran yang bisa kita petik di sini. Mungkin saya tambahkan satu lagi. Di dalam hadis ini terdapat peringatan betapa mudahnya manusia itu tertipu. Betapa mudahnya manusia itu tertipu oleh orang-orang yang sesat. Kenapa jemaah sekalian? Dia hanya bermodal 1 berita benar. Kedustaannya ada 100. Kedustaannya mereka enggak peduli. Mereka berpatokan dia sudah pernah benar. Ini dikatakan para ulama, ini menunjukkan betapa mudahnya manusia itu tertipu. Kenapa jemaah sekalian mereka tertipu? Tidak lain karena mereka tidak mengerti ilmu agama. Inilah jemaah sekalian pentingnya mempelajari ilmu agama, terutama ilmu akidah yang benar, ilmu tauhid, agar kita tidak mudah tertipu dengan orang-orang yang dapat menyesatkan kita. Iya. Masih banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, namun waktu membatasi kita. Mungkin sebelum kita tutup ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum. Tadi mau tanya masalah ada salah satu kata Allah itu kan bahwa banyak kaum muslimin yang menolak kalau Allah itu di atas langit. Dan terus tadi ada juga bilang kan bahwa ada sebagian ulama kalau seseorang itu menolak kepada Allah dia bisa sampai derajat kafir. Maksud saya apa namanya? Pada tahap apa seseorang itu ketika dia menolak kepada Allah yang ini masih jatuh ke dalam kategori ahlul bidah tapi ini sudah kafir itu apa? Baik. Para ulama mengkafirkan Jahmiyah. Ya. Jahmiyah adalah golongan ahlul bid'ah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan mereka mengingkari seluruh sifat Allah kecuali satu. Ya, kecuali satu menurut mereka, yaitu keberadaan Allah itu sendiri. Ini pun sebetulnya mau diingkari. Ya. Tapi langsung akan ketahuan oleh kaum muslimin, oh ini batil. Jadi itu saja yang mereka tetapkan. Iya. Para ulama mengkafirkan Jahmiyah. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah termasuk sifat istiwa di atas arsy. Sifat istiwa di atas arsy. Iya. Adapun yang tidak dikafirkan itu adalah orang yang mentakwil. Kenapa dia tidak dikafirkan? Karena dia diberikan uzur sebab dia bodoh. Dia diberikan uzur karena ketidaktahuannya. Karena Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, janganlah Engkau mengazab kami apabila kami lupa atau kami tersalah. Nah, makna tersalah di sini termasuk orang yang salah karena kebodohan. Ya. Ada orang yang mentakwil dan itu kebanyakan. Mereka bilang istiwa itu bukan istiwa di atas arsy tapi maksudnya berkuasa. Ya. Nah, ini disebut sebagai ahlul bid'ah namun tidak dikafirkan. Ya. Tapi kalau dia sudah tahu itu salah, tetap saja dia mengingkari, maka dia sampai pada tahap kekafiran. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika berjumpa dengan ulama-ulamanya Mu'tazilah, golongan yang mengingkari sebagian sifat-sifat Allah, beliau katakan, kalau saya yang melakukan seperti yang kalian lakukan, saya jadi kafir. Karena saya tahu itu salah. Iya, itu kata Syekhul Islam. Kalau kalian dapat uzur karena kalian bodoh. Iya. Orang bodoh kadang diberikan uzur di dalam syariat tidak sampai dikafirkan. Namun disebut mereka adalah orang-orang yang menyimpang atau dengan bahasa lain ahlul bid'ah yang mengingkari sebagian sifat Allah. Ya. Ada riwayat-riwayat yang sangat keras dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Salah satu imam mazhab. Beliau mengatakan, siapa yang mengatakan saya tidak tahu Allah di langit atau di bumi, maka dia kafir. Itu orang yang mengatakan saya enggak tahu Allah di langit atau di bumi. Dalam keadaan dia sudah membaca Allah mengabarkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kalau dia mengatakan demikian, maka dia kafir. Itu di antara riwayat dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Baik, barangkali seperti itu, wallahu a'lam. Mungkin ada yang lain, silakan. Masih ada waktu? Silakan. Mengenai pengkafiran itu kan ulama tadi. Sementara kita baca di satu hadis misalnya mantarokah sholat atau pengkafiran. Jelas yang meninggalkan itu kafir. Ada yang kafir mutlak, ada yang kafir yang tidak sampai keluar dari Islam. Itu bagaimana menyikapi hadis tersebut? Baik, ini pertanyaan bagus. Pengkafiran itu di dalam manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah ada dua macam. Pengkafiran perbuatan dan pengkafiran pelaku. Dan itu harus dibedakan. Pengkafiran perbuatan itu yang disebut mengkafirkan secara mutlak, secara umum. Tidak memvonis orang tertentu. Apabila sesuatu perbuatan berdasarkan dalil itu adalah kekafiran, maka kita sebut itu amalan kekufuran. Atau kita sebut secara umum. Misalkan kita mengatakan, siapa yang meninggalkan sholat, dia kafir. Itu namanya pengkafiran perbuatan. Tidak berkonsekuensi setiap orang meninggalkan sholat, kita vonis kafir. Tidak. Beda kalau kita mengatakan, kamu kafir. Itu beda. Ya. Beda dengan kita mengatakan, siapa yang berdoa kepada selain Allah, atau siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah, maka dia kafir. Beda dengan ucapan, dia kafir, atau kamu kafir. Nah, harus dibedakan antara mengkafirkan perbuatan dan pelaku. Artinya, belum tentu seorang muslim yang melakukan kekafiran langsung bisa divonis kafir. Itu belum tentu. Kenapa? Karena sebagai contoh tadi, ada yang disebut dengan mawani'ut takfir, penghalang-penghalang pengkafiran. Di antaranya adalah kebodohan. Kebodohan itu menghalangi pengkafiran. Walaupun dia disebut orang yang sesat, tetapi untuk mengkafirkan itu berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di antara syarat pengkafiran adalah iqamatul hujjah. Menegakkan hujjah. Maksudnya apa menegakkan hujjah? Menjelaskan kepadanya sedetail-detailnya sampai dia paham apa yang kamu lakukan ini adalah kekafiran. Ketika dia sudah tahu, dia sudah paham, baru dia melanggar, maka baru divonis sebagai kekufuran. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa mengkafirkan kecuali para ulama. Karena mereka lah yang bisa menjelaskan dengan baik sampai orang itu paham. Dan lebih tepat lagi, sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, pengkafiran itu adalah haknya ulama yang duduk di pengadilan agama. Itu yang lebih tepatnya. Ya. Jadi orang itu kalau dia melakukan kekafiran, dia didatangkan di sidang, baru pantas atau tidak divonis sebagai orang kafir. Ya. Jadi bukan urusan kita orang ini sudah kafir atau belum. Urusan kita adalah dia melakukan kekafiran. Harus kita nasihati, harus kita ingatkan. Adapun memvonisnya, itu bukan urusan kita. Iya. Barangkali demikian, secara ringkas ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Masih ada waktu apa? Masih ya? Oh iya. Ya udah kalau gitu bisa. Mungkin kalau masih ada. Silakan. Orang yang mengobati dengan air putih dan membacakan doa, apakah tergolong dukun atau tidak? Jawabannya tergantung apa yang dia baca. Kalau dia membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini termasuk kategori ruqyah syar'iyah. Boleh. Meruqyah dengan air itu boleh. Kita bacakan di air, kemudian kita sendiri minum kalau kita sakit, atau kita berikan kepada orang sakit. Ya. Tapi kalau dia baca yang biasa dibaca oleh dukun, yaitu permohonan kepada syaitan, maka ini adalah perdukunan. Gak boleh kita, walaupun kita mati sekalipun, gak boleh kita mendatangi yang seperti ini. Ya. Dan sekarang permasalahannya bagaimana kita memastikan? Mungkin sulit. Makanya lihat saja keadaan orangnya. Kalau sehari-harinya gak sholat, atau sehari-harinya melakukan kesyirikan, atau melakukan hal-hal yang terlarang oleh agama, itu tanda-tanda dukun. Ya, tapi kalau kita lihat, Masya Allah, setiap hari dia sholat, dia ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah tanda-tanda orang baik yang bukan termasuk kategori dukun. Iya. Dan juga yang perlu kita pahami adalah yang afdal meruqyah diri kita sendiri. Jangan minta orang diruqyah, meruqyah kita. Jangan minta air kepada orang agar dibacakan ruqyah. Kenapa? Mungkin sudah pernah kita bahas di sini sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka itu diantara sifatnya adalah la yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Dijelaskan para ulama, kenapa mereka tidak minta diruqyah? Karena kuat sekali tawakal mereka kepada Allah. Sehingga mereka memilih untuk tidak minta diruqyah dan meruqyah diri mereka sendiri. Walaupun kalau ada orang yang nawarkan ruqyah kepada kita, boleh kita terima. Tapi memintanya itu tercela. Ya. Memintanya itu tercela. Ya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan sakitnya di bagian dada sejak masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meruqyahnya. Beliau mengajarkan kepadanya, pegang dengan tanganmu tempat yang sakit, kemudian baca bismillah 3 kali. Lalu baca sebanyak 7 kali, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, ini di antara cara meruqyah diri sendiri. Bacakan juga surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan seluruh Al-Quran Al-Karim. Ya, ruqyah diri kita sendiri itu lebih baik. Mungkin masih ada waktu, ada yang lain silakan. Silakan. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah tentang hukum menjadi makmum terhadap orang yang melakukan kesyirikan, maka kata beliau itu tidak dibolehkan. Karena solatnya batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapus amalanmu. Terhapus amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana mungkin kita bermakmum kepada orang yang amalannya enggak sah? Iya, maka kata Syekh bin Baz rahimahullah, tidak boleh bermakmum kepada orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Adapun pelaku-pelaku dosa besar ataupun melakukan bid'ah tapi tidak sampai pada kekufuran, maka boleh. Boleh menjadi makmum bagi mereka. Sebagaimana para sahabat bermakmum kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang pelaku dosa besar, penguasa yang fasik, jahat sekali. Tapi para sahabat tetap sholat di belakangnya. Namun kalau dia sudah melakukan kekafiran, tidak boleh lagi sholat di belakangnya. Ya, barangkali seperti itu. Wallahualam. Silakan. Tadi antum katakan kalau orang kafir akan dibawa ke langit, lalu tertolak. Lalu bagaimana dengan ruh orang muslim yang amalannya simbah? Ataukah dia akan bertahan di tempat yang tertinggi, lalu berapa lama dia akan bertahan di tempat tertinggi itu? Di dalam hadithul Barra bin Azib yang diriwayatkan Imam Ahmad, itu hanya disebutkan 2 macam, ruh mukmin dan ruh kafir. Dan ruh mukmin dibawa terus sampai ke langit yang 7. Berbicara dengan Allah, lalu Allah perintahkan untuk memasukkan kembali ke dalam jasadnya. Ke dalam jasadnya. Iya. Ini dikatakan ruh mukmin. Dan sudah dimaklumi mukmin itu ada 2 kategori, mukmin kamilul iman dan mukmin naqisul iman. Mukmin yang sempurna imannya dan yang kurang imannya. Iya. Selama dia mukmin, walaupun dia melakukan dosa-dosa sebesar apapun, sepanjang dia tidak menyekutukan Allah. Sepanjang dia tidak menyekutukan Allah, maka kita pahami dari hadis tersebut, dia termasuk yang akan apa? Diangkat terus sampai ke langit yang 7. Iya. Hanya saja yang perlu kita pahami adalah bagaimana hukumnya kelak di hari kebangkitan. Hukumnya kelak di hari kebangkitan. Maka kalau dia orang mukmin yang menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi perbuatan syirik, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Adapun orang mukmin yang banyak melakukan dosa-dosa selain daripada kesyirikan, selain daripada kesyirikan dan kekufuran, maka keadaannya adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah kehendaki diazab, maka diazab. Namun kalau dia diazab, azabnya tidaklah kekal seperti orang-orang kafir. Ya, tidaklah kekal seperti orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ya. Untuk membaca kisah perjalanan ruh, silakan dibaca pada hadis yang sangat panjang, mulai dari dicabut ruh sampai ditanya oleh dua malaikat. Itu perjalanan yang cukup panjang sekali. Bisa dibaca dalam hadis riwayat Ahmad dari Al-Bara' bin Azib dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, hukum-hukum jenazah. Mungkin bisa dapat terjemahannya, hukum-hukum jenazah karya Syekh Al-Albani. Beliau sebutkan di situ hadis yang panjang tentang kisah perjalanan ruh. Intinya hanya ada dua ruh yang disebutkan di situ, ruh mukmin dan kafir. Walhamdulillah, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.